satu di sini. Mudah-mudahan ini kalau nggak salah gue sambil jalan sini B itu harusnya selesai. Tinggal di sini doang C. Kalau masuk HUMT itu apakah sama kita di stop atau memang ada ujungnya tapi di stop sama kita, atau kalau enggak di fade out aja? Udang di dalam laut. Pasti rehearsal kemarin juga udah semua, ada beberapa kendala teknis tapi bersyukur udah bisa diatasi, dan itu kerja keras dari kemarin malam sampai tadi siang. Hopefully semua akan berjalan dengan lancar, semua konsep baru yang menuntut mixingan baru dan visual yang baru juga mudah-mudahan bisa bersinergi. Akan ku simpan dalam hati. Persiapan udah oke, per hari ini udah oke. Kemarin sempat ada masalah tapi kayaknya hari ini insya Allah beres segala urusan. Yang pasti nanti ada kolaborasi sama Geisha yang pertama sih, terus beberapa aransemen juga kita sudah ubah untuk acara tahun ini. Tak rela kau pergi.